datang bayi pujuan. Maafkanlah tenai, maafkanlah sayang terimalah. Maaf tenai oi udah. Bukan nutani o tenai menarimo, tapi hati latalan. Datang bayi pun